Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam mukaddimah atau pendahuluan yang dibawakan oleh penulis Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang kandungan-kandungan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, yang berikutnya di antara kandungan-kandungan ilmu atau pelajaran-pelajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran wa minha di antaranya dzikrul anbiya'i wal mursalin, penyebutan para nabi dan para rasul, wa ma ursilu bihi, dan penyebutan apa yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa, wa ma jara lahum ma'a umamihim, dan apa yang mereka alami bersama umat-umat mereka, para nabi dan para rasul, apa yang terjadi antar mereka dan umat-umatnya. Wa fi dzalika iddatu fawaid, dan dalam penyebutan ini, yaitu penyebutan para nabi dan para rasul, kisah-kisah mereka, apa yang mereka ajarkan, apa yang terjadi antar mereka dengan kaumnya, dan seterusnya. Dalam penyebutan ini terdapat iddatu fawaid, beberapa faedah. Minha di antaranya di antara faedahnya, anna min tamamil imani bihim ma'rifatahum bisifatihim wa siyarihim wa ahwalihim. Di antaranya bahwa termasuk kesempurnaan keimanan terhadap para nabi dan para rasul adalah mengenali mereka, mengetahui tentang mereka. Yaitu mengenali sifat-sifat mereka dan sejarah mereka dan keadaan-keadaan mereka, para nabi dan para rasul. Ini termasuk kesempurnaan keimanan seseorang terhadap para nabi dan para rasul adalah dengan mengenali mereka, mengetahui tentang mereka, sifat-sifat mereka, sejarah mereka dan keadaan-keadaan mereka. Wa kullama kana al-mu'minu bidzalika a'rafa kana a'zama imanan bihim wa mahabbatan lahum wa ta'ziman lahum wa ta'ziran wa tawqiran. Dan seorang yang beriman, semakin dia mengerti, mengenali para nabi dan para rasul, maka akan semakin besar keimanannya kepada para nabi dan para rasul tersebut. Semakin dia kenal, semakin dia tahu tentang nabi dan rasul tersebut, maka akan semakin bertambah, semakin besar keimanannya terhadap nabi dan rasul tersebut. Dan akan semakin besar kecintaan terhadap nabi dan rasul tersebut. Wa ta'ziman lahum, dan akan semakin besar pengagungan terhadap nabi dan rasul tersebut. Wa ta'ziran wa tawqiran, dan akan semakin besar penghormatan dan pemuliaan kepada nabi dan rasul tersebut. Ini diantara faedah disebutkannya kisah-kisah para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa minha, dan di antara faedahnya juga, anna min ba'di huquqihim 'alaina khususan an-nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam ma'rifatahum wa mahabbatahum mahabbatan shadiqatan. Di antara faedahnya juga adalah bahwa min ba'di hukukihim alaina, termasuk daripada hak-hak para nabi dan para rasul yang wajib kita tunaikan, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara haknya adalah ma'rifatahum wa mahabbatahum mahabbatan shadiqatan. Kita mencintai mereka atau mengenali mereka dan mencintai mereka dengan kecintaan yang jujur. Wala sabila lidzalika illa bima'rifati ahwalihim, dan tidak ada jalan menuju kecintaan terhadap para nabi dan para rasul dengan kecintaan yang jujur, atau mengenali mereka dengan sebaik-baik pengenalan, tidak ada jalan ke sana illa, kecuali bima'rifati ahwalihim, kecuali dengan mengetahui ahwal mereka, kondisi atau keadaan mereka, kisah-kisah mereka, kemudian ajaran yang mereka bawa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa minha, di antaranya juga, di antara faedah disebutkannya para nabi dan para rasul, kisah-kisah mereka, apa yang mereka alami bersama kaumnya. Di antara faedahnya adalah anna ma'rifatal anbiya'i mujibatun li syukrillah ta'ala ala ma manna bihi 'alal mu'minin. Di antara faedahnya adalah bahwa mengenali para nabi, mengetahui tentang mereka para nabi, ini mengharuskan kita mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharuskan kita untuk mensyukuri atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Idh ba'atsa fihim rasulan minhum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya di tengah-tengah mereka, yang rasul tersebut minhum, berasal dari golongan mereka. Yuzakkihim, yang rasul tersebut mensucikan mereka kaum mukminin. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut mengajarkan kepada kaum mukminin al-kitab dan hikmah. Ba'da an kanu fi dhalalin mubin, padahal dulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini juga diantara faedah disebutnya kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quranul Karim, bahwasannya mengenali para nabi dan para rasul itu mengharuskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kaum mukminin, yaitu berupa diutusnya rasul kepada umatnya, yang di mana rasul tersebut mensucikan umatnya kaum mukminin, mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah. Padahal dulu mereka, nah, sebelum diutusnya para nabi dan para rasul, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah diutusnya para nabi dan para rasul, maka mereka, nah, atau sebagian mereka kembali kepada al-haq, kebenaran. Dan ini merupakan karunia yang besar dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Kemudian diantaranya juga, diantara faedahnya, wa minha, diantaranya, annar rusula humul murabbuna lil mu'minin, bahwasanya para rasul merekalah yang mendidik kaum mu'minin. Alladzina manalal mu'minuna mithqala dzarratin minal khair walan dafa'a anhum mithqala dzarratin minasy syarr illa 'ala aydihim wa bisababihim. Para rasul, mereka itu adalah yang mendidik kaum mukminin, di mana kaum mukminin tidaklah mereka mendapatkan kebaikan seberat zarrah, semut kecil, dan tidak pula mereka bisa menolak keburukan miskola zarrah, walaupun seberat semut kecil, illa taib illa ala aidihim wa bisababihim, kecuali melalui mereka para nabi dan para rasul, dan karena sebab mereka. Tidaklah kaum mukminun, mereka mendapatkan kebaikan walaupun seberat zarrah, semut kecil, ya. Dan tidak pula tertolak dari mereka keburukan walaupun seberat zarrah, ya, kecuali karena sebab mereka, para nabi dan para rasul yang yurabbuna, yang mendidik, membimbing umatnya, ya. Yang mendidik, membimbing kaum mukminin. Maka faqabihun bil mukmin, sangat buruk bagi seorang mukmin an yajhala halata murabbihi wa muzakkihi wa muallimihi, sangat buruk bagi seorang mukmin bila dia jahil, tidak mengetahui kondisi pendidiknya, tidak mengetahui kondisi orang yang mensucikannya, dan tidak mengetahui kondisi pengajarnya. Maka tidak layak bagi seorang mukmin dia cuek, enggak tahu menau, enggak mau tahu, ya, orang yang telah mendidiknya, orang yang telah mengasuhnya, orang yang telah mensucikannya. Nah. Wa idza kana minal mustankar jahlul insani bihali abawaihi wa mubaadatuhu lidzalik. Dan apabila termasuk dari perkara yang dianggap mungkar adalah seseorang tidak mau tahu tentang kondisi kedua orang tuanya dan dia menjauh, cuek, tidak mau tahu tentang keadaan orang tuanya, kalau ini adalah termasuk perkara yang dianggap mungkar, dianggap jelek, ya, yaitu enggak mau tahu, cuek, enggak peduli dengan kondisi orang tuanya yang telah mendidik dia sejak kecil. Fa kaifa bihalati rasul, maka bagaimana dengan kondisi rasul yang telah memberikan jalan yang terang kepada umatnya. Alladzi huwa aula bil mu'minina min anfusihim, yang di mana rasul tersebut itu lebih utama untuk didahulukan oleh kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Kecintaan kepada para nabi dan para kecintaan kepada para nabi dan para rasul, ya, atau kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih didahulukan daripada kecintaan kepada orang lain, ya, anak atau orang tua atau bahkan diri sendiri. Tak boleh mendahulukan kecintaan kepada diri sendiri di atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata saya di sini, kalau seandainya termasuk perkara yang dianggap mungkar adalah seseorang cuek, enggak mau tahu, enggak peduli dengan kondisi kedua orang tuanya, maka bagaimana dengan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana rasul tersebut adalah yang paling berhak, paling diutamakan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Wa huwa abuhum al-haqiqi, dan rasul tersebut adalah bapak mereka yang hakiki. Bapak mereka yang sebenarnya. Allazi haqquhu muqaddamun ala sa'iril huquq. Yang di mana hak rasul tersebut itu lebih didahulukan daripada semua hak. Ba'da haqqillah ta'ala, setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. maka hak-hak Rasulullah SAW itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada hak-hak naam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dia itu orang tuanya ataupun anaknya ataupun dirinya sendiri. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan daripada kecintaan kepada yang lain, hatta naam sampai diri mereka sendiri. Kecintaannya kepada diri sendiri tidak boleh didahulukan daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min." Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapati lezatnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, dan hendaknya dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, cinta karena Allah, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam an-nar. Bila tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya keimanan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari seseorang sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hanif antar gendong-gendong ke rumah, pulang antarkan. Digendong. Juga datang dalam riwayat yang lain tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maka mendengar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakal ana ahabu ilayya min nafsi. Maka sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka kecintaan kepada Rasul itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada kecintaan kepada orang lain, walaupun itu adalah anaknya, orang tuanya, apalagi selain anak dan orang tua, hatta walaupun itu adalah dirinya sendiri. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus diutamakan. Kemudian di antara faedahnya juga, wa minha anna fi ma'rifati ma jara lahum wa jara 'alaihim, bahwasannya mengetahui apa yang terjadi dan apa yang menimpa terhadap para rasul, tahsulu lil mu'min al uswah wal qudwah, maka akan didapatkan oleh seorang mukmin teladan dan panutan. Mengetahui apa yang terjadi antara para rasul dan kaumnya, atau apa yang menimpa kepada para nabi dan para rasul tersebut, naam, itu tahsulu lil mu'min al uswatu wal qudwah. Seorang mukmin dengan mengetahui hal ini akan mendapatkan qudwah, teladan, atau uswah, teladan dan panutan dari apa yang terjadi antara para rasul dan kaumnya. Wa takhifu anhu katsiru minal mulqil minal muqliqati wal muzijat, dan kebanyakan perkara-perkara yang menggelisahkan atau perkara-perkara yang merisaukan, takhif an, akan merasa ringan. Apa yang menimpa kepada diri seseorang berupa izajat, perkara-perkara yang merisaukan, yang menyedihkan, yang menggelisahkan, yang mencemaskan, ini akan terasa ringan dengan mengetahui apa yang terjadi dan dialami oleh para nabi dan para rasul yang mereka dapati dari kaumnya. Li'annaha mahma balagot minat sikoli wa syiddah, karena seberat apapun apa yang menimpa kepada seseorang, fala tasil ila ba'di ma jaru 'alal anbiya, maka tidak sampai tidak sampai seperti apa yang dialami oleh para nabi, bahkan tidak sampai kepada sebagian yang telah dialami oleh para nabi berupa ujian, cobaan yang sangat berat. Sehingga ketika kita mengetahui kisah-kisah para nabi dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan terhadap mereka berupa ujian, cobaan, apa yang mereka dapati dari kaumnya berupa penentangan, permusuhan, penyerangan dan seterusnya, dan ujian serta cobaan-cobaan yang lain, yang sangat berat yang diterima oleh para nabi dan para rasul, ketika kita membaca atau melihat, mengetahui apa yang mereka alami, apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul, ketika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan dan seterusnya, ini akan lebih ringan. Kita merasakannya ringan, ya, bila kita bandingkan dengan apa yang telah didapati oleh para nabi dan para rasul. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subhanallah diusir, oleh kaumnya, dilempari, disakiti, oleh kaumnya, subhanallah. Alhamdulillah, kita belum sampai ke sana. Nah, ujian kita baru yang ringan-ringan, namun ujian yang ringan ini, kalau kita tidak tahu apa yang menimpa para nabi dan para rasul, akan terasa berat. Tapi ketika kita tahu, mengerti apa yang menimpa para nabi dan para rasul berupa ujian-ujian yang berat, maka ujian-ujian yang menimpa kepada kita, apa yang kita alami, ketika kita mendakwahkan agama ini, maka akan ringan. Ringan. Atau kisah yang lain, tentang kisah para nabi yang mereka Allah berikan ujian yang berat. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam Allah timpakan penyakit, yang sangat berat, sampai orang enggak mau mendekat, penyakit yang membuat seorang menjauh, semua orang menjauh sampai istrinya sendiri. Begitu berat ujiannya, cobaannya. Maka ketika kita sakit, diuji dengan sakit atau penyakit, akan terasa ringan, bila kita melihat ujian yang ditimpa oleh para yang menimpa kepada para nabi dan para rasul, ringan. Makanya di antara faedah disebutkannya kisah-kisah para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara faedahnya adalah kita akan bisa mengambil uswah teladan dan panutan kepada para nabi dan para rasul dari kisah-kisah mereka yang mereka alami antar mereka dengan umatnya. Dengan mengetahui begitu beratnya ujian dan cobaan yang mereka alami, maka akan semakin meringankan kegelisahan, kesulitan atau kerisauan yang kita alami. Seberat apapun cobaan yang menimpa kepada kita, maka tentunya tidak menyamai cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal yubtalar rajulu bihasadi dini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka, dari orang-orang soleh yang keimanannya lebih tinggi, dari yang lainnya. Para nabi yang paling berat ujiannya, kemudian setelah mereka, dari kalangan orang-orang yang soleh, yang kokoh keimanannya, kuat keimanannya. Dan seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ketika keimanannya kuat, semakin kuat pula ujiannya. Dan ketika lemah keimanannya, maka semakin lemah pula ujiannya. Sesuai dengan kadar keimanannya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika kita mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, maka harus siap-siap. Nah, siap-siap ya, untuk menerima ujian, cobaan ya, sebagaimana para nabi dan para rasul mendapatkan ujian dan cobaan ketika mereka mendakwahkan apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi kalian. Ya. Maka baca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, padanya terdapat suri teladan yang baik. Ya. Sudah waktunya azan ya. Namun kita belum selesai dari pembahasan ya. Sehingga azan terlebih dahulu, ba'dal azan kita lanjutkan na'am langsung. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala, ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق. Dan termasuk seagung-agung bentuk meneladani para nabi dan para rasul adalah meneladani mereka dalam hal taklim-taklim mereka, yaitu meneladani taklim-taklim mereka, pengajaran-pengajaran mereka. Wa kaifiyati ilqa'il ilmi ala hasabi maratibil khalq, dan meneladani mereka dalam hal bagaimana menyampaikan ilmu sesuai dengan tingkatan-tingkatan makhluk, sesuai dengan kemampuan orang yang diberi pelajaran. Wasabri ala ta'lim, dan meneladani mereka dalam hal sabar, dalam hal sabar dalam ta'lim ya, sabar dalam memberikan ta'lim, pengajaran, pendidikan. Wadda'wati ilallahi bil hikmati wal maw'idhatil hasanah, dan meneladani mereka dengan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ya, dengan hikmah dan nasihat yang baik, menyeru manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Dakwah ilallah dengan hikmah ya. Nah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan tentunya dakwah kita harus mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka mendakwahkan agama ini dengan hikmah dan mau'idhah yang baik, tidak serampangan, tidak asal dalam mendakwahkan agama ini, dalam menyuruh manusia untuk kembali kepada al-haq. Kemudian wal mujadalati billati hi ahsan, demikian pula meneladani mereka para nabi dan para rasul dalam hal mujadalah billati hi ahsan, dalam hal mujadalah ya, berdebat dengan cara yang lebih baik, membantah dengan cara yang lebih baik. Ketika ada yang harus dibantah atau harus didebat, maka billati hi ahsan, dengan cara yang lebih baik. Karena tujuan membantah ataupun mendebat adalah agar orang yang dibantah dan didebat ini kembali kepada al-haq. Maka billati hi ahsan, gunakan dengan cara yang lebih baik. Wa bihadza wa amsalihi kanal ulama'u warasatal anbiya. Maka dengan ini dan yang semisal ini, ya, maka para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi karena mereka yang na'am terdepan di dalam meneladani para nabi dan para rasul, ya, di dalam meneladani taklim-taklim mereka, ya, atau bagaimana cara menyampaikan ilmu, ya, kepada manusia, ya, atau dalam hal sabar dalam berdakwah dan taklim, ya, mereka para ulama yang terdepan dalam bab ini. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Bagaimana? Nah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma." Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, uang emas dan uang perak. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mau mempelajari ilmu, maka dia telah mendapatkan bagian warisan yang terbanyak. Nah, para nabi tidak meninggalkan warisan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, apa harta yang beliau tinggalkan? Nah, baju besi. Itu pun digadaikan. Nah, tidak ada harta yang beliau tinggalkan. Nah, yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang pengen dapat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersungguh-sungguhlah untuk belajar, bersungguh-sungguh untuk mengkaji, bertafaqquh fiddin, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah disebutkannya kisah-kisah para nabi dan para rasul, ya, di dalam Al-Quranul Karim, yaitu kita bisa meneladani mereka, nah, menjadikan mereka sebagai panutan, ya, dari kisah-kisah yang telah mereka alami. Bagaimana ketika mereka mendakwahkan agama, kita teladani. Bagaimana ketika mereka menghadapi kaum yang menentang, memusuhi, ya, kita teladani mereka. Nah, dan seterusnya. Yang berikutnya, wa min fawaidi ma'rifatir rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada faedah mengenal atau mengetahui tentang rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatul ayatil quraniyatil munazzalati alaih. Termasuk daripada faedah mengetahui rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita akan bisa mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kita mengetahui sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tahu, nah, ayat ini turun, nah, sebabnya demikian dan demikian, ya. Taib, kapan ayat ini turun, kepada siapa ayat ini turun, tentang siapa ayat ini turun, ya. Nah, kita akan mengetahuinya dengan kita, nah, membaca, menelaah, ya, kisah atau sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fahmul ma'na wal muradu minha mauqufun ala ma'rifati ahwalir rasul. Kemudian memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, Dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut ya, itu mauqufun, itu berhenti ala ma'rifati ahwalir rasul, berhenti di atas pengetahuan tentang kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa memahami maknanya. Apa ini maksud dari ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah dengan kita mengetahui ahwal, kondisi atau kisah atau sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiratihi ma'a qaumihi wa ashabihi wa ghairihi minan nas. Dan dengan na'am sirah beliau, sejarah beliau bersama kaumnya dan para sahabatnya dan yang lainnya dari kalangan manusia. Jadi memahami makna dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu terhenti na'am di atas pengetahuan terhadap keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya dan para sahabatnya dan manusia yang lain. Fa innal azminata wal amkinata wal ashkhasu takhtalifu ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya waktu-waktu, tempat-tempat ya, masa-masa atau individu-individu pribadi itu berbeda dengan perbedaan yang banyak. Nah. Baik. Satu ayat dengan ayat yang lain ya, turunnya berbeda tempat, berbeda sebab ya, berbeda waktu ya, dan berbeda orang yang dimaksud. Nah, dan seterusnya. Falau arada insanun an yasrifa hammahu lima'rifati ma'anil Qur'an min duni ma'rifatin minhu lidzalik. Kalau seseorang ingin memfokuskan tujuannya atau keinginannya untuk memahami makna-makna Al-Quran, makna-makna ayat-ayat Al-Quran, tanpa mengetahui sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengetahui tentang kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la hasala minal ghalat ala Allahi wa ala rasulihi wa ala muradillahi min kalami syai'un kathir, maka akan didapati kesalahan yang banyak ya, atau akan terjadi kesalahan yang banyak ya, terhadap Allah dan Rasulnya, dan kesalahan yang banyak terhadap na'am maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, apa yang Allah inginkan dengan firman-Nya, makna yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari firman-Nya ya, akan terjadi kesalahan yang banyak. Kalau seseorang ingin memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui sejarah atau kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya dan para sahabatnya. Nah, maka harus mengetahui, mengenali ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran ya, sehingga tidak terjadi kesalahan ya, dalam memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Bila tidak ya, kalau seseorang pengen memfokuskan atau pengen mengetahui makna ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya atau kaumnya, maka akan terjadi kesalahan yang banyak ya. Terjadi kesalahan yang banyak. Nah, tentang makna atau murad ya, keinginan na'am Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Wa hadza, dan ini innama ya'rifuhu man 'arafa ma fi aktsari tafasir min al-aqlatil qabihati allati yunazzahu 'anha kalamullah. Dan kasus yang seperti ini, terjadinya kesalahan-kesalahan tafsir ya, tafsir yang keliru, nah, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, kasus-kasus yang seperti ini hanyalah diketahui oleh orang-orang na'am yang mengetahui kesalahan-kesalahan yang fatal yang terjadi pada banyak tafsir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari kesalahan-kesalahan tersebut, atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan, yunazzah anha kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari tafsir-tafsir yang keliru tersebut. Nah, banyak kitab-kitab tafsir ya, nah, yang keliru ya, atau banyak kesalahannya, kekeliruannya ya, bahkan dengan kesalahan dan keliruan yang fatal ya. Nah, maka yang mengetahuinya adalah para ulama alaihim rahmatullah, yang kokoh keilmuannya, nah, di bidang tafsir ya. Maka tidak sembarangan ya menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dibutuhkan ilmu ya. Di antaranya dibutuhkan mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kembalikan tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya, kepada ahlinya. Kembalikan tafsirnya kepada ahlinya. Nah, hendaknya kita memahami Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman pendahulu kita ya. Salafuna saleh, para pendahulu kita yang saleh ya. Bukan dengan pemahaman individu ya. Kalau dengan pemahaman individu maka seribu kepala, seribu pendapat. Nah, masing-masing punya pendapat ya. Maka kembalikan dalam hal memahami Al-Quran dan Hadis kepada pemahaman pendahulu kita yang saleh. Nah, alhamdulillah kitab-kitab para ulama muntashirah ya, baik kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis atau syuruhatul hadis ya, muntashirah ya. Nah, banyak dan mudah didapatkan di toko-toko kitab ya, alhamdulillah. Wa ghairu dhalika minal fawaidil mufidati wan nataijis sadidati, kemudian kata Syekh, dan yang lainnya dari faedah-faedah yang bermanfaat dan na'am pengaruh-pengaruh yang baik ya, dari disebutkannya kisah-kisah para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, apa yang mereka alami, apa yang terjadi atau menimpa kepada mereka, nah, yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka ini faedahnya sangat banyak. Nah, menyebutkan apa yang terjadi atau dialami oleh para nabi dan para rasul ya, maka terdapat faedah-faedah yang banyak ya, dari menyebutkan hal-hal tersebut. Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ada berapa faedahnya? Had. Apa yang pertama? Jadi, yang pertama. Termasuk daripada kesempurnaan iman na'am seseorang adalah dengan mengenali dan mengetahui sifat-sifat para nabi dan para rasul, sejarah mereka ya. Semakin kita kenal dengan rasul tersebut, maka akan semakin besar keimanan terhadap rasul tersebut, dan akan semakin besar kecintaan dan pengagungan atau penghormatan atau pemuliaan kepada rasul tersebut. apalagi. Jadi kita akan dapat menunaikan hak-hak para nabi dan para rasul, dan kita akan bisa menunaikan hak-hak mereka, bisa mencintai mereka dengan kecintaan yang jujur. Jalannya adalah dengan cara mengetahui kondisi atau keadaan mereka, kisah-kisah mereka. Apalagi? Nah, mengenali atau mengetahui para nabi dan para rasul mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah utus rasulnya, ya, sehingga kita na'am terarahkan, terbimbing, ya, kepada jalan yang benar, ya, ditunjukkan kepada jalan yang benar. Kemudian apa lagi hikmahnya? Baik. Jadi para rasul adalah para pendidik kaum mukminin, membimbing kaum mukminin. Kaum mukminin tidaklah mereka mendapatkan kebaikan ataupun terhalang dari keburukan, ya, melainkan sebab mereka para nabi dan para rasul. Kemudian apa lagi? Nah, kita akan bisa mengambil teladan, panutan, baik dari apa yang terjadi atau dialami oleh para nabi dan para rasul, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka mendapatkan ujian, cobaan, bagaimana mereka menyampaikan ilmu, ya, dan seterusnya. Nah, semuanya kita teladani dari mereka. Nah, apalagi kita akan bisa memahami atau mengerti makna ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, dengan cara kita mengetahui sirah atau sejarah mereka, para nabi, para rasul, nah, bersama kaumnya. Nah, dan tidak mungkin seseorang akan bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun yang setelahnya adalah pembahasan yang lain. Nah, termasuk daripada kandungan ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah al-amru wa nahyu al-muwajjahu li hadhil ummah wa ghairiha. Perintah dan larangan yang ditunjukkan kepada umat ini dan kepada umat selainnya. Wa hadha wal maqsud minhum, dan inilah yang na'am yang diinginkan, ya, dari mereka. Inilah yang na'am diinginkan dengan adanya mereka, tujuan adanya mereka, ya, itu mereka diperintah dan mereka dilarang. dan disebutkan dalam Al-Quran perintah-perintah dan larangan-larangan. Disebutkannya perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat beberapa faedah yang banyak. Nah, diantaranya akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, namun insyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.